Roma pasal heana krisinem kene. Paulus yo sawasi salam ke tiribun matohak mamintinus lan Roma ke. Waik wohat ni makwe. Gyo si atias nye, bumaku hestie, tikhalit hat ni matuam fetke, ma anifebe. Ineke erasai, ode ika diaken ma sialuk ribun matohaka mawahuk sirmara sambayan tihnuk keng kreake. Ode ineke yetrial sasam ke yori tiebut ke kola edakun, den jekol nyebiati yait etides, desike ukuten ma migita ma miali eras-eras, ma aktiohak tela hula sogwe wasirire musti mora alake. Ode kol nyebiunam dum tohae, desike om sialuki ma mialti i, kali ineke dakun o sialuk yao, ode sialuk irire ribun dakunde. Ode kuten ma mlios wasik salam keti Priskila yorlai Aquila. Deru kene Yesus Kristus ke wasi makarya sirkola yao, maram gyariati Kristus ke. Ode gyala ke deru ke nen marmatik syal yao. Den je kuten eras keti deru ke. Ode lemak mue sana kuten eras keti sirbo, deri buna lema Yahudi matohaka mawahuk sir mara sambayan tinus kabei takabei bonnye, raten eras keti sirdakun. Ode mlios wasik salam keti ria matohak ma mawahuk sir mara sambayan ti Aquila yor Priskila wait sege krala des. Ode mlios wasik salam keti waik epenetus kulobak des. Ineke irmia munmuna matohak ti Kristus ke ti propinsi Asia kene. Ode mlios wasik salam keti Maria dakun, ineke yalgao ima giaria masyaluke. Ode mlios wasik salam keti Andronikus yor Yunias, irjeru neke iria Yahudi sirkola yau duakun, ma giala ke sirnera nor yau tisemet-met ke krala kene. Irjeru neke ertohak ti Kristus ke akmuna yau, ode sirne Kristus ke wasinya so sirdakun, ode ribun ke eralan sir. Ode mlios wasik salam kedakun tiwaik ampliatus kulobakne, kali yorianwe aramietral sasam ke mioritiebutke. Ode mlios wasik salam kedakun ti Urbanus, liakwa aramikte mamikariati Kristus kene. Ode mlios wasik salam ke ti Stakis, waikwa kulobak desjakun. Ode mlios wasik salam ke ti Apeles, kali siusu ohe tiohak manenen ti Kristus ke, biar mama sunwek jani. Ode mlios wasuk salam ke ti Irmiamin ti Aristobulus wasi sege krala desjakun. Ode mlios wasik salam ke ti Herodion, aramiru neke iria Yahudi aram. Ode mlios wasik salam ke ti Irmia tohak mamin ti Narkisus wasi sege krala desjakun. Ode mlios wasik salam keti Trifena yor wai Trifosa. Irjeru desike ralgiau sir margariati tiebutke. Ode mlios wasik salam kedakun ti Rahietak Persis kulobak des. Idesike dakun o yalgiau ibain-bain ma giariati tiebutke. Ode mlios wasik salam kedakun ti Rufus. Iria itiebutke iliki mawasti iria ini. Ode mlios wasik salam kedakun ti Rufus ena, ineke yala yau kola dene anan elik kene. Ode mlios wasik salam kedakun ti Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, ode ti itua ito ithiat nimat matohaka manur sir desik redakun. Ode mlios wasik salam kedakun ti Philologus yor Julia, ode ti Nereus yor Rahieta, ode ti Olympas, ode ti hula sogewasi iriremu manur sir desik redakun. Ode kol nyit de yait it ma miwahu kae, desike oit de itenalan keti it, maksius wasim loblobak ke. Ode irmia tohak ti Kristus ke mumune, marawak sir tinus ohnu nekre, neke rosawait salam keti emumudakun. Paulus wasis nurat manusia gue. Waik wo hat ni makwe. Kalra lakwe krala ke mak surate. Nyenas. Mijaga mamak, kali riredu marhurya irmia toha kare marasa lisir, marala toha waito toha kare de, kali irje sikre sirne rajar nama lemam laire, malema kola nama mlai mia jarma mihene krede. Den je mijaga mamak aema kete gyal nini irje sikre irhurya e koljes jakun. Ema de kete mikalu imyor irje sikre. Tanu koljes, kalir mia ul desikre le margaria titie but Yesus Kristus ke. De cuma mor bu marto hawait dak jaki narek miesan bo. O der tanuk tunam tela sare marulak der talik irire. Ne ke iria le mamare kanak he ir desikre wait kak metare. Mak hur mia le marto ha salam lagi. Kes ke de iri bun kerto mulu de o he. E ne kem kiumak malgia kau briteras arami ajar tie mami he desje. Odek hali desi kemane kumuk muka kumar marayau. Odek buma ene kem hie ilulul yau. Mabisa mami likam hie rasketo hatiat ke. Mamo de ene mialak tela erasare. Ode sosoye tohak tela hatiatare. Ode analema sosobonyo hula somanal inaka eraskemaitnye. Iskui iskiai haret manus ngeskwa rewait uskwek hatu kene. Ma eine anam sial waunti uskwe khatung eskwa des uno mata. Lema dekuten ma eras manusitie but Yesus ke gyormik temtem mumu. Ode waikwa Timotius makarya manoryanwe yosa salam ke tiedakun. Ode Lukius, Yason, ode Sosipater, nekeria Yahudi sirkola yaudakun, sir nekero sawait salam ke tiedakun. Ode yaunwe ke Tertius, makwes Paulus wasi tunak hatu nare ti wasi atyahnye. Yaunwe ke dakuno kosa wasi kusalam ke tie, kali itnye ke tetrial sasam ke tori tie butke. Ode Gaius yosa wasi salam ke tie dakun. Gaius neke ine inal Paulus yaunwe, makum inti wasi segye. Ode riwun matuhak mawahuk sirti Gaius wasi senye dakuno, Rosa wait salam ke tie. Ode Erastus neke irmia kumak nus ne wasi kuban ke, yosa wasi salam ke tie dakun. Ode it wait Quartus neke yosa wasi salam ke tie dakun. Kuten ma eras manusi tie but Yesus Kristus ke gyormik temtem mumu. Amin. Paulus gyus wasi atyah ke. Waiku ohat ni makwe. Miamat leru hula sogwe anike. Ine ke haret ke kiminai, mayal gya wasim tostu hakare makim wakar. Tela desi kene, kulosu tiene, tigyuat kua brita briteras malosu Yesus Kristus kene. Briteras kua brita neke hitulso kihunik ima irire lemarhe, kes kede senwe ke hula sogwe sishela mait miumude, Mak tiohan nam hula so mamurih manal nini nam ke iha reta ke. Hetlul so ke hula so wilyo suti manet nyanu are marges briteras desike. Ode sel selne aramia britam syaur brit desike tiribun ke. Aramia lakol jes. Mamo de iri remu mutinus kek temne re briteras malosu Kristus ke des. Ma bisa mar tohak ti oder tohai. Ema den je miamat leru hula sogwe anike. Cuma mo ineke hula sowa iya miesan bo. Ode ineke miesan ahie saita sai bo. Den je miamat leru hula sogwe anike tiki bak narune. Hiali nam Yesus Kristus ke iyal nare. Amin. Teike desje.